Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، حرمتنا عزكم الله. إن شاء الله pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca satu risalah yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang isinya ialah nasihati li ahli sunnah, nasihatku kepada segenap ahli sunnah. Pada risalah ini warahmatullahikum, Syekh rahimahullah akan membawakan dalil tentang syariatnya memberi nasihat, anjuran memberikan nasihat. Lalu beliau memberikan satu nasihat penting kepada ahlus sunnah, yaitu nasihat supaya mereka menjauh dari segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah mereka. Kemudian menjelaskan tentang dalil-dalil yang menjelaskan jeleknya perselisihan, jeleknya perpecahan, kemudian menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ahlu sunnati wal jamaah, kemudian menjelaskan tentang pentingnya ukhuwah islamiyah, kemudian ditutup dengan solusi pemecahan atau solusi problematika ikhtilaf yang terjadi di kalangan ahlu sunnati wal jamaah dewasa ini. Sehingga salah ini barakatuhikum, walaupun kecil tetapi isinya sangat padat dan sangat dibutuhkan oleh seluruh ahlu sunnah di zaman sekarang ini. Tayyib, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Wadi'i rahimahullah. Itu gelar yang biasa disebutkan untuk beliau oleh ahlu Yaman, oleh orang-orang Yaman. Mereka menjuluki beliau dengan Al-Imamul Wadi'i. Ketika membaca mu'allafat beliau, karya-karya tulis beliau, mesti mereka menyebutkan dengan kata-kata itu. Qala al-Imamul Wadi'i rahimahullah. Yani Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau mengatakan nasihati li ahli sunnah. Nasihatku untuk ahli sunnah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim. Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi rahimahullah. Qala haddatsana Husayn. Husayn ibnu Bashir. Husayn ibnu Bashir ini adalah salah satu dari gurunya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Husayn bin Bashir ini dalam biografinya disebutkan adalah anak seorang koki terkenal di wilayahnya. Bapaknya itu juru masak, ahli dalam memasak. Saking terkenalnya masakan Bashir, bapaknya Husayn ini, sampai ditunjuk, diangkat sebagai koki kerajaan, raja ketika itu. Masya Allah, koki istana, saking enaknya. Kemudian Bashir ini memutuskan untuk membuka mat'am atau mat'am restoran yang mengusung kebesaran namanya dan legalitas istana untuk masakan-masakan dia. Dibukalah oleh dia restoran Mat'am Bashir. Kira-kira laris gak? Masya Allah, laris manis. Kewalahan, kewalahan mengurusi para kuliner-kuliner yang gimana kalau buat orang yang ahli jajan itu, gitu ya. Sangat banyaknya orang-orang yang ingin menikmati masakan Husayn, masakan Husayn. Sementara Husayn ini, anaknya Bashir, Husayn rahimahullah, hadrat imam, itu ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan taufik wal hidayah kepada beliau hubbul ilm. Mencintai ilmu. Mencintai ilmu. Sehingga dia pun malah sibuk mendatangi majelis-majelis ulama ahli hadis untuk menimba ilmu hadis dari mereka. Menimba ilmu dari para ulama. Dalam keadaan orang tuanya itu, ayahnya ini sibuk ngurusi mat'amnya yang laris manis itu. Berkali-kali ayahnya ini minta kepada Husayn supaya bantu bapaknya ngurusi mat'am. Bahasa orang sekarang, nak, bapak ini sudah terkenal restorannya ini, omsetnya itu sudah besar. Kamu bantu bapak, ini masa depan kamu sangat cerah ini. Kamu jadi apa namanya, entah jadi manajernya atau dari direkturnya gitu ya. Barang itu sudah ada apa, mau belajar, belajar lagi. Mau jadi apa? Itu dari saya reaksinya ya, bil makna barang itu. Tapi Husayn tetap orangnya menimba di makam Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan orang tuanya memandang, ini mau jadi apa ini anak? Bapaknya jelas-jelas sudah mapan dengan usaha yang dikatakan sukses, dengan restoran yang terkenal di wilayah itu, malah tidak mau. Alangkah hal sampai Husayn ini barakallahu menjadi seorang alim pada masanya. Seorang alim pada masanya. Ahli hadis pada masanya, memiliki sekian banyak murid-murid dan sekian banyak guru. Tapi orang tuanya belum memandang, masih memandang beliau dengan sebelah mata. Joko ini. Suatu hari Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Husayn ini jatuh sakit. ketika jatuh sakit itu banyak sekali tamu-tamu yang datang ke situ untuk menjenguk Husain. Bayangan orang tuanya kok jadi semakin banyak begini orang-orang datang ke rumah makan saya ini. Ternyata sebagian mereka maunya makan, sebagian besar mereka bukan mau makan, tapi untuk menjenguk Husain. Puncaknya ialah ketika datang rombongan Qadhi Mosul. Rombongan Qadhi dari Mosul datang ke situ. Bayangannya Bashir, bapaknya Husain. Qadhi Mosul yang dari jauh sana datang ke sini untuk menikmati masakan saya di restoran saya. Disambut dalam masalah. Apa betul ini rumahnya Husain? Ya betul, saya bapaknya Bashir. Kami kemarin ingin menjenguk Husain, katanya Husain jatuh sakit. Terbelalak itu orang tuanya. Bayangannya mau makan di restoran Bashir, ternyata datang dalam rangka untuk menjenguk putranya Husain. Baru itu orang tua mengetahui ternyata Husain ibnu Bashir putranya itu memiliki manzilatul azimatun indan nas, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakatnya, hampir seluruh lapisan masyarakat bahkan sampai tingkatan para qadhi, para pejabat dan segala macamnya menghormati dia. Baru orang tua tadi itu ngerti manzilatnya, maka didukung penuh oleh bapaknya. Tarjamah seperti ini biasa disampaikan oleh masyayikhuna. Tujuannya barakah hukum ialah untuk memberikan semacam faedah ibrah kepada wali laulad, wali anak-anak ini, orang tua ini, apalagi orang tua yang di luar sana, maunya mereka itu kan kepingin anak-anaknya itu memiliki masa depan yang sangat cerah, jadi orang gitu ya. Ketika melihat anaknya itu kemudian sibuk dengan belajar thalabul ilmi, thalabul ilmi, thalabul ilmi. Itu bayangannya itu, ini mau jadi apa nih anak saya ini? Ngaji lagi. Datang ke halaqah ilmu lagi, halaqah lagi, mau jadi apa? Sebagai mereka memandang, jangan-jangan kenapa terorisme lagi ini? Jangan-jangan berudin-berudin lagi. Macam-macam. Dipandang sebelah. Ketahuilah wahai para orang tua bahwasanya kebahagiaan dan kemuliaan anak kamu juga dirimu itu pada ilmu syar'i, pada ilmu syar'i yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat orang-orang yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu ibrah dari Husain. Qala akhbarana Sayyar an Syahbi. Syahbi namanya Amir bin Syurahil. Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة. Aku membaiat Nabi alaihi salatu wassalam di atas mendengar dan mentaati beliau. Baiat untuk mendengar dan mentaati beliau. Falaqqanani, maka Rasul alaihi salatu wassalam menuntun aku dengan talqin. Laqqanani, mentalkin aku. Nuntun bacaan talqin, yaitu dengan kalimat fi mastata'tu, pada perkara yang aku mampu. Mendengar dan mentaati Rasul pada perkara yang aku mampu. Wan nushhi likulli muslim, dan berbaiat untuk menasihati semua orang muslim. Semua orang muslim. Jelas ya. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya nasihat itu adalah perkara syar'i. Masing-masing kita disyariatkan untuk menasihati saudara kita muslimin. Bahkan kedudukan nasihat itu sangat tinggi sebab masuk dalam isi baiat. Paham ya? Masuk pada isi baiat menunjukkan perkara besar. Perkara besar. Sebagai faedah, supaya Anda paham, baiat itu dalam Islam cuma satu, yaitu baiat kepada Rasulullah SAW ketika masih hidup, atau kepada khalifah sepeninggal beliau. Dulu dikatakan sebagai khalifah, kemudian dikenal sebagai amirul mukminin, pemimpin kaum mukminin, dan berlaku untuk siapa saja yang menjadi kepala negara tertinggi di sebuah bangsa dan negara. Entah dikasih nama amirul mukminin, entah dikasih nama malik, raja, entah dikasih nama sultan, sultan, entah dikasih nama rais jumhuriyah, presiden, atau dikasih nama apapun, yang penting dia adalah kepala negara tertinggi di tempat itu, maka baiat disyariatkan kepada mereka. Hanya satu itu saja. Itu baiat yang syar'i. Paham ini? Paham ya? Baiat yang syar'i dalam Islam hanya itu. Hanya itu. Adapun baiat-baiat yang dilakukan oleh pergerakan-pergerakan yang ada, itu merupakan bai'atun muhdatsah mungkar, bid'ah, bai'at yang bid'ah yang mungkar, yang itu merupakan ciri-ciri penyimpangan sebuah pergerakan, sebuah jamaah. Entah dikasih nama bai'at, entah dikasih nama mitsaq, atau mitsaq, ikatan janji, entah dikasih nama ahdun, perjanjian, janji setia, entah dikasih nama ahdu tariq, janji setia untuk menapaki jalan yang mulia ini, atau dikasih nama ahdu syuyukh, ahdu syuyukh, janji setia kepada guru, atau yang lain-lainnya, itu semuanya namanya bai'at. Kalau ditujukan kepada selain penguasa, itu adalah bai'at yang bid'ah dan merupakan ciri-ciri penyimpangan sebuah jamaah. Dari kami itu faedah tambahan. Intinya hadis ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah untuk menjelaskan syariat memberikan nasihat kepada seorang muslim. وقال رحمه الله تعالى قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري لا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة karena محمد بن عباد itu orang Mekah. Sementara nanti gurunya Suhail bin Abi Saleh itu orang Madinah. Maka Sufyan di sini Sufyan ibnu Uyainah. Karena Sufyan ibnu Uyainah itu termasuk ulama Mekah. Salah ya. Qala haddatsana Muhammad ibnu Abbad al-Makki. Qala haddatsana Sufyan bin Uyainah. Qala dia berkata, qultu li Suhailin, aku berkata kepada Suhail. Suhail itu Suhail bin Abi Saleh al-Madani. Inna Amran haddathana 'anil Qa'qa'. Sesungguhnya Amr, dia adalah Amr bin Dinar. Amr adalah Amr bin Dinar. Sesungguhnya Amr, Amr bin Dinar, haddathana 'anil Qa'qa', menceritakan hadis kepada kami dari Qa'qa', itu nama orang ya kan. Namanya Qa'qa' ibn Hakim. Namanya Qa'qa' ibn Hakim. Enggak ada ya di kalangan salafi namanya Qa'qa' gitu ya. Hah? Susah nih gimana namanya? Qa'qa' dikiranya ayam. Qa'qa'. Namanya Qa'qa' ibn Hakim. An abika, dari bapakmu wahai Suhail. Ini bapaknya Suhail, namanya Abu Saleh. Suhail bin Abi Saleh, namanya Abu Saleh. Abu Saleh As-Samman, namanya Dakwan. Abu Saleh namanya Dakwan As-Samman. Ya, an Abi dari bapakmu wa Suhail, bapaknya Suhail namanya Abu Saleh. Abu Saleh itu kunyah, nama aslinya Dakwan. Dakwan As-Samman atau Az-Zayyad, disebut dengan As-Samman atau Az-Zayyad karena profesinya sebagai penjual minyak. Nah, Zayyad dari kata-kata Zaitun, penjual zait minyak. Samman itu penjual minyak samin. Paham ya? Barakallahu'alaikum. Kalau dia berkata warajautu, dan saya berharap ayyuskita anni rajula, dia menggugurkan dari aku seorang rawi. Saya berharap dia menggugurkan satu rawi dari aku. Qala, dia berkata faqala sami'tu min alladhi sami'ahu minhu abi. Saya mendengar, sami'tu saya mendengar, min alladhi dari orang yang sami'ahu minhu abi, yang mendengar dari dia bapakku. Kana shadiqan lahu bi Syam, orang itu adalah teman bapakku di Syam. Tsumma haddatsana, jalur yang berikutnya, sanad yang berikutnya. Tsumma haddatsana Sufyan, tadi di atas Sufyan bin Uyainah, an Suhail, Suhail bin Abi Shalih tadi. An Atha ibn Yazid, an Tamim ad-Dari, dari Tamim ad-Dari, Tamim bin Aus ad-Dami Abu Ruqayyah. Tamim bin Aus ad-Dari Abu Ruqayyah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Tamim ad-Dari ini ya ikhwan, dulunya seorang Nasrani. Pernah suatu hari dia dengan rombongannya naik ke kapal, menyeberangi lautan samudra. Sampai di sebuah tempat kapalnya itu mengalami apa-apa, ada samudra, gelombang samudra yang sangat dahsyat yang mengombang-ambingkan kapalnya sampai terdampar di sebuah pulau, sebuah jazirah. Itu terombang-ambing selama sebulan. Sebulan penuh terombang-ambing oleh ombak yang sangat dahsyat sampai terdampar sebuah jazirah, sebuah pulau. Begitu sampai di pulau itu, tiba-tiba muncul seekor hewan full rambut. Nanti ketahui mana depannya, mana belakangnya. Rambut, semuanya rambut. Nggak tahu ini mana depan, mana belakang. Bicara, ada seseorang yang mau ketemu kamu di ruangan itu, tunjuk di belakang. Ternyata ada sebuah kapel. Kapel itu tempat ibadahnya orang apa? Yahudi. Pokoknya itu ya banyak sebuah tempat, tempat ibadahnya orang-orang ahli kita. Sampai di situ dia masuk. Tiba-tiba di ruangan itu dia menjumpai seseorang yang sedang terikat. Kedua tangan, telapak tangannya ditengkuknya. Kemudian kakinya itu nekuk, gini ya. Kemudian dirantai antara kaki dan tangannya itu. Begini. Barakallah. Dikatakan, siapa kamu? Jawabannya, saya mau tanya sesuatu kepada kamu. Tanya dulu. Ternyata yang tanyakan itu ialah tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Panjang pembahasannya tentang Nabi kita Muhammad diceritakan dengan ulang dengan lengkap apa yang diketahui oleh Tamim ad-Dari, sampai pada akhirnya orang itu memberitakan bahwa saya sebentar lagi aku akan dikeluarkan dari tempat ini, dikarenakan sudah diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Muhim ringkasnya, tanya ini, sekarang siapa? Dikatakan, saya adalah Dajjal. Saya adalah Dajjal. Dan sebentar lagi aku akan keluar dengan sudah diizinkan untuk keluar. Dan pergi kembali ke tempat asalnya. Diceritakan oleh Tamim ad-Dari, karena Dajjal menyuruh dia masuk Islam. beriman dengan orang itu, dengan nabi itu. Nah, ini masih Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakanlah kisah yang menimpa dirinya dan semua benarkan. Naam, itu Dajjal. Maka diperintahkan untuk menyampaikan di hadapan seluruh para sahabat tentang apa yang dia saksikan tadi. Ditambahi lagi oleh Rasulullah SAW sekian banyak riwayat riwayat tentang Dajjal. Barakallahu. Dari terjemahnya Tamim Ad-Dari diambil faedah jelas bahwasanya Dajjal itu sudah ada, sudah diciptakan, disaksikan langsung oleh Tamim Ad-Dari, dibenarkan oleh Rasulullah SAW, dan nanti di akhir zaman akan keluar sebagai tanda-tanda kiamat besar menjelang kiamat. Gak mati-mati ya? Sudah zamannya Rasul dulu dilihat oleh Tamim Ad-Dari sampai sekarang gak mati-mati. Jawabannya gak mati-mati. Itu semua dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaannya sampai sekarang. Adapun isu yang disebarluaskan oleh Isa Dawud, jinolog atau jinolog ya, jinolog yang tidak enggak mutabar, katanya. Diisukan tempatnya di segitiga Bermuda, itu semuanya adalah kejahatan. Tamam, tidak ada yang tahu tempatnya kecuali Allah. Dan kami mendahari itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Menandakan keluar di akhir zaman. Lanjut. Dari Tamimah Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Kalau antum belajar bahasa Arab, biasanya kalau susunan mubtada khobar itu mubtadanya ma'rifat, khobarnya nakirah. Biasanya begitu. Ad-dinu nasihatun. Gitu ya. Itu umum. Tapi kali ini mubtada'nya ma'rifat, ada alif lam ad-dinu. Khabarnya juga dikasih alif lam an-nasihah. Itu mengandung makna yang lebih, yang menunjukkan bahwasanya semua agama itu adalah nasihat. Menerangkan kepada kita tentang manzilah, kedudukan yang sangat besar yang dimiliki sebuah nasihat pada agama. Agama adalah nasihat, nasihat adalah agama. Qulna liman, kami bertanya untuk siapa ya Rasulullah? Qala Rasul menjawab lillah, nasihat untuk Allah. Wali kitabih, untuk kitab sucinya. Wali rasulih, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan orang-orang umum kaum muslimin, atau muslimin secara umum, orang muslim. Hadis ini pun juga demikian disebutkan oleh Syekh rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita tentang kedudukan nasihat pada agama. Paham ya? Oleh karena dua riwayat ini, maka Al-Imamul Wadi'i rahimahullah menasihati ahlu sunnah secara khusus dalam rangka untuk mengamalkan riwayat ini. Tindakan beliau menasihati itu ada dalilnya, ada syariatnya. Paham ya? Dengan dua riwayat di atas. Kemudian Allah, sesuatu yang dikatakan nasihat, menasihati, bisa kita klasifikasi menjadi dua. Ada nasihatun mahmudah. Nasihatun mahmudah, nasihat yang terpuji. Dalam riwayat-riwayat ini yang terpuji, yaitu nasihatnya sesuai dengan tariqah sunnah, sesuai dengan tariqah sunnah Rasulullah SAW. Itu terkait dengan masalah kaifiyah ya, tata cara menasihati itu sesuai dengan contoh Rasul, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, nasihatnya itu ikhlas lillahi ta'ala. Nasihatnya itu lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini yang mahmudah. Itu yang diinginkan dalam riwayat-riwayat tadi. Niatnya kamu itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata dalam menasihati orang lain. Cara menasihati, thariqahnya sesuai dengan sunnah. Yang kedua, nasihatul mazmumah, yang tercela. Ya sesungguhnya bukan namanya nasihat, tapi oleh pelakunya di atas namakan nasihat. Tapi walaupun dikasih nama nasihat, disebut dengan nasihatul mazmumah. Tapi bagaimanakah nasihat yang tercela itu barakallahu fikum? Nasihatul mazmumah itu lawan dari sebelumnya. Nasihat bukan karena Allah, tetapi menasihati orang lain untuk pelampiasan hawa nafsu. Bahasa Arabnya itu tasyafi, litasyafi, untuk pelampiasan amarah hawa nafsu. Apa yang semisalnya? Sehingga niatnya bukan karena Allah, tapi memang ada apa namanya keretakan hubungan antara keduanya. Dia pura-pura menggunakan bahasa nasihat, padahal tujuannya bukan menasihati, tetapi untuk melampiaskan. Melampiaskan hawa nafsunya, melampiaskan emosinya, melampiaskan amarahnya kepada orang tadi, tapi dibungkus dengan nasihat. Hanya mazmumah. Atau yang kedua, bentuk nasihat yang mazmumah, cara menasehatinya keliru. Di antara contoh keliru kesalahan di dalam tariqatul nasihat ialah menasehati orang lain, menyebutkan kesalahan-kesalahan dia di depan umum. Namanya an-nasihah amamal mala', menasehati seseorang di depan halayak ramai. Kami menegur orang di depan halayak ramai. Banyak orang langsung tergelar, kamu ini begini di depan banyak orang. Katanya para ulama itu bukan nasihat, itu namanya ta'yir. Tahu ta'yir? Ta'yir itu melecehkan, menghinakan. Dengin. Katanya para ulama, ciri-ciri nasihat itu ialah sirran ay antakuna sirran, harus rahasia antara kamu dan dia saja. Paham ya? Kalaupun disampaikan secara umum di forum umum, nasihat secara umum pula. Paham ya? Nasihat secara umum pula, tidak langsung menfonis atau menyebut langsung orang-orang yang dimaksud. Saya paham misalnya ya? Dengar, secara umum entah menasihati apa atau apa, atau mengingkari sebuah kemungkaran apa atau apa begitu. Secara umum, dengan tanpa menyebut orangnya. Dengar, itu yang namanya nasihat. Tapi kalau kemudian di depan banyak orang, menegur seseorang di depan banyak khalayak ramai, atau di forum-forum umum, disebutkan langsung orangnya fulan bin fulan, kesalahannya begini, begini, begini, begini, begini, maka saya nasihati dia untuk begini. Itu namanya bukan nasihat, tapi namanya ta'yir. Apa namanya? Ta'yir, melecehkan, menghinakan orang tersebut. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah punya risalah berjudul Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dan melecehkan. Di antaranya yang saya bawakan tadi, ciri-cirinya. Nah, ini sebagai faedah ya, Pak ya, sebagai faedah. Nah, yang dilakukan di sini oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah termasuk nasihatun mahmudah, nasihat yang terpuji. Karena beliau nasihatnya dicetak seperti ini, namun dengan bahasa umum untuk segenap segenap ahlus sunnati wal jamaah. Nasihati li ahli sunnah umum. Paham ya? Umum, tidak khusus untuk satu orang dengan menyebutkan kaitan. Saya paham ini? Maka ini termasuk yang syar'i. Baik, ini 2000 yang dibawakan ya. Belum mengatakan setelah itu nasihati li ahli sunnah, nasihatku untuk ahli sunnah, ayyata ba'adu an asbabul furqati wal ikhtilaf. Ayyata ba'adu, hendaklah mereka menjauh. Ayyata ba'adu, menjauhkan diri, saling menjauhkan diri, an asbabil furqah, dari sebab-sebab perpecahan, wal ikhtilaf, dan ikhtilaf. Masya Allah. Karena bintina azzakumullah, di sini Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah tidak membawakan tentang asbab-asbab perpecahan dan ikhtilaf. Di sini beliau lebih menekankan membawakan sekian banyak argumentasi dalil yang menjelaskan tentang jelek ikhtilaf. Maka di sini perlu disebutkan walaupun dengan ringkas barakallahu fikum tentang asbabul furqati wal ikhtilaf. Apa sebab terjadinya perpecahan dan ikhtilaf itu? Disebutkan apa enggak ini? Sebutkan apa enggak? Soalnya sudah mulai kelihatan. Ini sudah. Allah SWT. Ini. Lanjut. Yakin? Jangan mandang saya. Jangan mandang saya. Pandangan itu. Anda orang tidak kuat ngomong sama saya. Karena kalau itu. Baik. Sebab-sebab terjadinya perselisihan sangat banyak. Sangat banyak. Semua sebab-sebab ini tadi akan merusakkan ukhuwah Islamiyah di kalangan muslimin, merusakkan persatuan di kalangan muslimin. Di antara asbabul furqah, sebab-sebab muncul ikhtilaf yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW ketika beliau melarang kita, la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa la tanajashu wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din wa kunu 'ibadallahi ikhwana al-muslim wa akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahtiruhu wala yakhdhuluhu wala yuslimuhu taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalath marrat bihasbi imri'in min syarr ay yahtirahu al-muslim wa qul muslim wa aqulu al-muslimi al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Nah, itu hadis disebutkan dalam Arba'in Nawawi. Ya. Ini semua larangan-larangan yang disebutkan dalam hadis ini kalau diterjang oleh seorang muslim atau diterjang oleh semua kaum muslimin, maka akan terjadi ikhtilaf bainahum, terjadi perpecahan di kalangan mereka, permusuhan di kalangan mereka. Makanya dilarang oleh Rasul. Beliau mengatakan la tadabaru, kalian jangan saling memberi punggung saat berunding. Tolong beri punggung. Hah? Jadi ketemu itu dan kemudian senyum menatap saudaranya, ketemu. Yang satu belok kiri, satunya belok kanan, sama-sama ngasih punggung. Itu namanya tadabur. At-tadabur, saling memberikan punggung ketika bertemu, itu satu bentuk pemboikotan hajar. Kira-kira ada kasus seperti itu menunjukkan itu dua orang lagi akur apa lagi ribut? Lagi apa? Ya, lagi ribut, lagi dia. Menunjukkan adanya permusuhan antara keduanya. Maka at-tadabur sebab perpecahan. Paham ya? La tadabaru, at-tadabur saling memberi punggung ketika bertemu. Wa la tabaghadu, kalian jangan saling membenci. Tabaghadu, membenci. Wa la tabaghadu, jangan saling membenci. Wa la tahasadu, jangan saling hasad. Wa la tanajashu, jangan saling jual beli sistem najis. Jelas kan? Ngasih punggung, paham. Saling benci, paham. Saling hasad, paham. Sekarang apa yang dimaukan dengan najis? Ini sistem jual beli ya. Najis itu ialah menaikkan harga barang, menaikkan harga barang untuk seseorang yang tidak punya niatan membeli barang tersebut, menaikkan harga barang oleh seseorang, oleh menaikkan harga barang oleh seseorang yang tidak niatan, nggak punya niatan untuk membeli barang tersebut dalam rangka untuk menipu sang pembeli sesungguhnya, itu namanya najis. Gambarannya, saya datang ke sebuah toko, toko apa ya kan, toko apa ini ya, herbal. Siapa di sini juragan herbalnya? Hah? Ruben. Hah? Abu Ruben. Contoh tidak apa. Saya datang ke tokonya Abu Zubair mau mencari herbal. Nah, yang mulai ya mencari minyak habbatus sauda kapsul. Saya lagi lihat-lihat barang. Oh, ini ada barang ini. Harganya berapa Abu Zubair? Oh, Abu sauda kapsul ini harganya 45.000. Lagi tawar-menawar, saya katakan mahal banget itu Abu Zubair, kasih harga lebih murah. Tiba-tiba datang orang lain, tamam, ke tokonya Abu Zubair tadi, nyerobot akadnya saya sama Abu Zubair. Dan Abu Zubair, saya beli 50.000. Saya beli 50.000. Orang ketiga itu sengaja menaikkan harga barang 50.000, padahal tidak punya niatan untuk membeli. Tujuan dia itu supaya menipu saya sang pembeli sesungguhnya, supaya saya yakin dan mantap bahwasanya harga 45.000 itu murah, gitu loh. Orang lain berani mengambil harga 50.000, maksudnya 45.000. Ini saya, ya sudah lah, saya baru datang kok, saya sudah beli. Ya udah, aku syukur, saya beli 45.000. Padahal ya ditawar-tawar 40.000 ya bakal kasih ke sama aku syukur. 45.000, saya pergi, orang ketiga tak senyum-senyum, ternyata bolo ya Bu Zubair. Saya paham ya, orang ketiga itu namanya najis, orang yang melakukan tindakan najis itu berbeli. Atau sebaliknya, lagi akal sama Abu Zubair 45, tiba-tiba ada penjual herbal berikutnya. Siapa yang kedua di sini? Abu Sufyan. Anuhin. Datang Abu Sufyan. Sudah, antum beli sama saya saja. Saya lagi akad sama Abu Sufyan. Antum sama saya aja belinya. Saya kasih antum harga 40.000. Abu Sufyan yang mau beli sama saya 45.000 lagi tawar-menawar 40.000. Sama saya, tak kasih harga 40.000. Arah Abu Sufyan, ya sudah, tak kasih harga 39.000. Sama saya aja, tak kasih harga 35.000. Pusing Abu Sufyan, 35.000 dari mana? Untung aja belum. Akhirnya saya pindah, yang tadinya akad sama Abu Sufyan, langsung saya pindah kepada Abu Sufyan, dapat harga 35.000. Salah, jadi kayak gitu dari bahasanya. Oh itu bukan namanya najis. Nah, jadi ngelamun saya dalam ulang. Afwan Sidan. Yang kedua tadi bukan untuk itu, nanti untuk yang setelahnya lagi. Afwan. Aduh, jadi ngelamun saya. Tadi salah. Yang itu tadi terkait dengan wala yabi ba'dukum ala ba'i ba'dhi. Jangan menjual sesuatu yang sedang ada transaksi jual beli orang lain. Wah, jadi lari ke sana kenapa ya? Jadi yang salah, yang betul yang pertama tadi, termasuk dalam bentuk najis. Tadi yang pertama betul ya, kan tadi dinaikkan harganya. Termasuk najis itu ialah seseorang yang memasarkan barang, mematok harga yang sangat tinggi di luar harga pasaran dengan tujuan siap untuk adu argumentasi dengan pembeli yang biasa nawar. Ada yang datang, ini berapa harganya? Itu sudah ini Abu Zubair di orang sini kalau beli itu awoknya minta ampun. Nah harganya 75.000. Maunya Abu Zubair siap untuk apa? Untuk nanti dia nawar turun ketemunya ya sama kayak tadi 45. Sengaja dia 75. Qadar Allah itu orang tidak sebagaimana yang dibayangkan Abu Zubair. Bukan tipikal orang yang alam kalau beli sesuatu. Ya 75, langsung dibayar 75.000. Oh Abu Zubair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa tuh untungnya Pak? 45.000 aja sudah untung banyak. 75.000 ketambahan 30.000 per item. Wah, cepat kaya nih. Nah, iya. Itu namanya najis. Disebutkan sebagai ulama itu juga termasuk najis. Nah, wala tanajasu. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'd. Dan janganlah sebagian kalian menjual sesuatu yang sedang ada transaksi jual beli orang lain. Gambarnya tadi itu. Nah, yang tersebutkan saya lagi transaksi dengan Abu Zubair, herbal 45 tadi, saya tawar-tawar, belum ada titik temu, muncul Abu Sufyan sama saya 40.000. Tindakan Abu Sufyan tadi adalah wala yabi ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Enggak boleh. Karena masih ada akad sama Abu Zubair. Tamam? Selesaikan akad saya sama Abu Zubair. Sudah, enggak ada lagi akad, silakan Abu Sufyan menawarkan barang. Itu penjual. Terkait dengan pembeli juga begini. Saya transaksi sama Abu Zubair. Ada pembeli ini robot. Itu saya yang beli. Emang dia pembeli, sama-sama pembeli. Saya pembeli, dia juga pembeli. Tapi dia menyerobot akad saya. Selagi belum selesai akad dengan Abu Zubair, transaksi ada orang yang nyerobot. Aku yang beli, nih. Tidak boleh. Paham ya? Itu semua ya barakallahu fikum bisa merusakkan ukhuwah Islamiyah, bisa menimbulkan permusuhan, kebencian, perselisihan, perpecahan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wala yakhthub ala khibati akhi. Jangan meminang pinangan saudaranya. Terus yang ucapan ini. Apalah itu mau nambah dua. Fulan sedang proses dengan seorang akhwat. Lagi proses. Tiba-tiba datang si Alan. Yang orang kedua ikut nimbrung pada akhwat yang sama, memproses menghibat akhwat yang sama dalam keadaan dengan yang pertama belum selesai prosesnya. Pinangan Alan itu tidak boleh. Jangan meminang pinangan orang lain. Apa sebenarnya? Si A tadi, si Fulan tadi lagi proses dengan seorang akhwat. Tiba-tiba muncul akhwat yang kedua. Terus minta diproses oleh si Fulan tadi. Dalam kata belum selesai dengan akhwat yang pertama. Itu layak jus. Jangan menghitbah khidbahnya orang lain. Walaupun yang kedua tadi jangan terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi ada seorang akhwat yang betul-betul demen senang sama ikhwan satu itu, kemudian masuk dalam cara tadi, itu dilarang. Wala yaktub ala khidbati akhi. Paham ya? Mudeng ya? Ini semua ikhwan serta terjadi yang pecahan, ikhtilaf, permusuhan barulah. Nah, disebutkan dalam lafaz yang setelahnya, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu. Tidak boleh menzaliminya. Kezaliman sebab permusuhan. Wa la yakdhibuhu. Tidak boleh berdusta dengan dia kalau bicara. Dusta sebab perpecahan. Wa la yahqiruhu. Tidak boleh merecehkan dia, merendahkan dia. Disebutkan dalam lafaz lainnya, wala yuslimuhu. Pengertian yuslimuhu, jangan menyerahkan saudaranya kepada musuhnya dia. Saudara kamu, kamu serahkan kepada musuhnya, tangkap. Nih, musuhnya kamu. Kalau ada perang antara kamu dan orang ini. Wala yakhdhuluhu, tidak pula mengkhudlan dia. Al-khudlan itu ya kan barakallahu fikum, saudara kita ini Ramadina azzaikumullah sedang menghadapi sesuatu dan dia sangat-sangat membutuhkan bantuan dari kita, membutuhkan apa namanya spirit dari kita, bantuan moral dari kita barakallahu fikum. Di saat dia sedang butuh-butuhnya, ternyata justru kita ini malah ngapok-ngapokkan dia, nyalah-nyalahkan dia, apa namanya, menyudutkan dia, membela orang lain yang sedang dia hadapi itu. Tindakan kita namanya khulan. Ada kemarin tak? Ada seorang Sunni. Ada langsung aja wis, Marquez ini, Marquez harus sunnah dibocongin para pelaku. Di sebelahnya itu ada markas Hizbi. Ada gak? Ada. Jangan. Itulah. Di sini aja. Ada ya. Dekat sini ada ya. Maaf. Satu ini lagi bersetegang dengan markas Hizbi itu. Yang di sebelah sana meneror dan segala macamnya, wah menjelek-jelekkan, nuduh dan segala macam. Masya Allah, masyarakat semua dipengaruhi, dikembangkan opini di masyarakat bahwasanya pondok pocong ini ngalahkan pocong dan segala macamnya. Artinya digambarkan jelek. Sehingga di sini berupaya untuk apa namanya menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sesungguhnya ilahiri dalam kondisi seperti itu, sedang tegang seperti itu, ada seseorang yang mengaku ahlus sunnah, bukan kemudian memberikan moral bantuan spirit kepada teman-teman ahlus sunnah yang ada di sini, malah apok kon, ukur kon, aku malah menjawabkan kalian itu loh masalah-masalahkan ahlus sunnah tadi ketika dia bersetegang dengan para hizbiyin. Atau dia malah mengatakan membawa statement-statement umum di tengah-tengah masyarakat. Memang dakwah sebagian orang terlalu keras, selalu senangnya bersetegang dengan kaum muslimin. Orang semuanya yang mendengarnya langsung paham. Oh, pondok bocong ini. Ini orang bocong ini. Senangnya tuh bersetegang dengan muslimin itu. Akhirnya apa? Semua yang tadi mestinya bersimpati kepada ahlus sunnah untuk menghadapi hizbiyyin, akhirnya apa? Enggak lagi simpati, tambah dipojok-pojokkan untuk ahlus sunnah. Ada khudlan. Itu namanya khudlan ahlus sunnah. La yakhdulu. Enggak boleh mengkhudlan dia. Paham ya? Maka tindakan tadi zalim, dusta, melecehkan, menyerahkan temannya kepada musuhnya, khudlan, segala macamnya, itu merupakan asbabul ikhtilaf. Sebab muncul ikhtilaf yang merusakkan ukhuwah Islamiyah. Ini yang saya bawakan yang kelas-kelas ringan. Barakallahu fikum. Termasuk asbabul ikhtilaf. Nanti yang ringan-ringan dulu, yang gede-gede belakangan. Di antara asbabul ikhtilaf wal furqah barallahu fikum ialah al-munafasah bainal aqran. Tahu munafasah? Persaingan. Al-munafasah bainal aqran adalah persaingan antara dua orang yang selevel. Saingan apa ini? Ya macam-macam. Mungkin saingan bisnis. Munafasa itu kesannya jelek. Konotasinya sangat jelek. Persaingan, jadi sikut-sikutan, jika-jikaran gitu. Munafasa. Bainal aqran, dua orang selevel. Yang ini memasarkan herbal A, yang itu herbal B. Namanya beda, produknya sama. Yang A banting harga, yang ini tekuk harganya, yang ini banting-bantingkan harga. Munafasah bainal aqran, saling jatuh-jatuhkan dan sikut-sikutan dalam urusan bisnis, itu juga merupakan asbab ikhtilaf antara mereka berdua ini. Paham ya? Itu kecil. Yang lebih mengerikan lagi barakallahu fikum, al-munafasah bainal aqran dalam urusan dakwah. Persaingan antara dua pihak yang selevel dalam urusan dakwah. Munafasahnya bisa dalam bentuk rebutan mad'u. Ini untuk ahlus sunnah yang kita bahas sekarang ini, bainah ahlus sunnah. Tamam? Rebutan mad'u. Rebutan tempat taklim. Rebutan waktu-waktu kajian taklim. Waktu-waktu kajian. Rebutan lahan dakwah. Rebutan kepengurusan dakwah atau yang semisalnya. Munafasah bainal aqran. Itu asbab ikhtilaf yang lebih mengerikan. Kenapa? Yang satu ini orang terpandang punya orang-orang di belakangnya. Yang ini juga terpandang punya di belakangnya. Akhirnya grup A, grup B, klub A, klub B. Masing-masing dengan jadwal taklimnya, dengan halakoh-halakohnya, dengan mad'unya, dengan pengikutnya, dengan gayanya. Itu juga demikian. Ikhtilaf panjang ya kan. Itu merupakan sebab perpecahan dan ikhtilaf bainah ahli sunnah. Ada waktu itu namanya munafasah bainal aqran. Barakallahu fikum. Ini penyulutnya barakallahu'alaikum, satu kalimat yang lebih umum lagi, yaitu umur syakhsiyah. Disebut dengan umur syakhsiyah perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Dari sini akan muncul macam-macam. Tadi munafasa bainal akram, hubung buhur, senang untuk tampilkan, dikedepankan, hubung syuhrah, senang untuk dimasyhurkan, ditenarkan, barakallahu fikum, dan semisalnya. Kalau antara penjual herbal, gampang urusannya. Yang disenangkan konsumen. Kan gitu ya, produk sama harga murah kan senang konsumen ya. Ya, banting lagi, banting. Sampai akhirnya harganya habatus sauda, minyak habatus sauda 60 kapsul 10.000. Alhamdulillah. Iya, tajir-tajirnya ini mati-matian. Ya, salamu deh. Tapi masalahnya baina du'at, di antara dai-dai ahli sunnah, itu perkara yang sangat mengerikan. Al-munafasah bainal aqrab. Itu asbab ikhtilaf, sebab terjadinya ikhtilaf wal furqa. Yang lebih mengerikan lagi, ya semacam tabdi'ul mukhalif, mengklaim vonis bid'ah setiap orang yang menyelisih dia. Kemudian tafsiq, menfonis fasik setiap orang yang menyelisih dia. Atau sekarang dengan bahasa tahzib itu mengklaim hizbi siapapun yang menyelisih dia. Ini semuanya barakallahu fikum dikarenakan ada satu penyakit barakallahu fikum, namanya penyakit ta'assub, fanatik yang berlebihan kepada seseorang, akhirnya membangun al-walah wal-barah di atas orang tadi. Ujungnya ialah membid'ahkan, menfasikkan, menghizbikan siapa saja yang berseberangan dengan orang tadi. Ini lebih mengerikan lagi. Merupakan asbab ikhtilaf yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Kacau balik ya. Apalagi yang ikut tampil dalam ajang penghizbian tadi itu, semua pihak lagi mengerikan lagi. Paham ya? Sehingga asbab ikhtilaf kathiratun jiddan baina ahli sunnah wa ghairi. Sebab terjadinya perpecahan, perselisihan di antara ahli sunnah sangat banyak. Ada yang sifatnya prinsip, penyimpangan-penyimpangan prinsip, ada yang terkait dengan bab muamalah, ada yang terkait dengan bab urusan pribadi yang disangkut pautkan dengan perkara dakwah. Tapi masya Allah, lupa saya. Jadi ingat ini. Mestinya kemarin pagi sampaikan itu ya kan ya. Lupa saya. Labas. Jadi di antara sebab penyimpangan itu masalah pribadi. Labas. Ini asbab furuq wal ikhtilaf. Paham kan ya? Dan masih banyak lagi. Maka nasihatnya Syekh rahimahullah di sini, nasihatku kepada ahlu sunnati wal jamaah, hendaklah mereka menjauhkan diri mereka dari semua sebab-sebab terjadinya perpecahan dan perselisihan. Sekecil apapun sebab itu, kalau ternyata membuat perpecahan di kalangan ahlu sunnah, tinggalkan. Darahku. Contoh yang gampang, misal di wilayah Cilengsi, apa bisa jauh-jauh ke Jawa Timur sana, Cilengsi di sini kan. Di wilayah Cilengsi ada seorang ahli adat, ada dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, tamam, menerbitkan sebuah jurnal, tamam ya, namanya jurnalnya, jurnal Mubarak misalkan begitu. Ya salah. Gitu ya. Jurnal Mubarak. Ahlussunnah. Dikenal di kalangan apa ahlussunnah, di kalangan salafiyin, di Cilengsi khususnya, di tempat-tempat sekitar, baina muslimin, semuanya masuk dengan kita. Tiba-tiba ada yang memunculkan media baru, memunculkan media baru. Barulah itu, namanya apa? So, media apa? Jurnal juga, atau mungkin semisal itu, majalah, majalah Asy-Syabab. Barulah itu. Ternyata kemunculan majalah yang satu ini menghebohkan salafin, menghebohkan ahlu sunnati wal jamaah. Kasak kusuk, kurang bagus. Entah dikarenakan apa namanya pemimpin usahanya orang yang tidak beres, bermasalah, atau apa namanya meresahkan sebagian salafin yang lainnya, atau dikuatkan muncul perpecahan dikarenakan salafi di Cilengsi. Ternyata. Akhirnya dikuatkan ada grup-grupan, grup mubalak, grup asyabab. Sangat begitu. Maka yang satu itu harus disingkirkan. Jauhkan asbabul khilaf. Maka seorang sunni yang akil, yang berakal, barakatikum ahlu sunnah wa jamaah yang berakal, ketika dia menerbitkan berikutnya, kok ternyata menimbulkan massa yang sangat besar, menghebohkan ahlu sunnah, menghebohkan salafiyin, goncang mereka. Hampir terjadi dua klub langsung tutup. Kenapa? Itu merupakan sebab ikhtilaf di kalangan salafi. Kenapa boleh memperbanyak majalah? Gak disalahkan, silakan. Tetapi kalau tidak menimbulkan keresahan. Tapi kalau ternyata menimbulkan sebuah keresahan yang heboh di kalangan salafi, ahlu sunnah, tinggalkan. Tinggalkan. Contoh majalah ini langsung saya tanyakan kepada Syekh Abdul Rahman Al-Adani. Waktu itu beliau masih ada di Damaj, belum lama saya pulang, terkait dengan kasak kusuk, terkait dengan masalah majalah. Beliau sempat mengeluarkan statement ketika itu. Kalau seandainya majalah itu membuat khilaf di kalangan salafi ini, ahlu sunnah, utur kuha, tinggalkan. Faham ya? Sangat jelas. Kenapa? Sebab khilaf. Ternyata tidak ada masalah ketika itu. Karena kalau itu tidak ada masalah, hanya beberapa orang aja yang memang tidak beres, yang tidak senang. Kelintir orang aja. Tapi kalau sudah menghiburkan dunia salafiyin, tinggalkan. Jangan ada yang komentar, berarti dakwah itu cuma dikuasai oleh jurnal mubarak. Dakwah itu berarti dikuasai oleh orangnya juga berarti. Ustaz mubarak itu berarti. Berarti tidak boleh ada orang lain yang berkiprah dan segala macamnya. La haula wala quwata illa billah. Bukan begitu cara pandang yang bagus. Ketika muncul apa namanya kegelisahan dan keresahan yang seperti itu di kalangan salafiyin, tutup, gabung sama teman-teman yang lain, kan begitu. Kain tahun bersama yang lain yang sudah ada ketika itu, besarkan, kembangkan bersama, ta'awun bersama, kan begitu. Kamu berkiprah di tempat kamu masing-masing dengan ta'awun dengan teman-teman yang lain sebagaimana biasa. Kenapa? Dikarenakan tindakan kamu memunculkan sebuah majalah baru ternyata menimbulkan masalah besar. Tutup. Itu kalau ada orang yang akil, orang yang berakal sehat. Kalau kamu masih ngotot meneruskan tindakan seperti itu, maka anda lah orang yang membuat perpecahan, keresahan dikarenakan ahlu sunnah. Faham ya? Contoh itu contoh. Begitu pula yang semisal. Contoh yang lain. Masya Allah. Jam 2. Masya Allah. Tak pikir masih jam berapa tadi. Jam 2. Contoh yang lain. Misal. Mau wilayah mana ini? Contohnya ini. Hah? Wilayah mana? Jalan Buyu. Wilayah mana? Bogor. Itu ya. Barakallahu'alaikum. Di wilayah Bogor itu ada majelis taklim atau disebut dengan muassasah, gitu ya. Yayasan Ahlussunnah wal Jamaah yang menaungi majelis taklim di situ. Masya Allah. Ahlussunnah yang mengatur salafi. Barakallahu'alaikum. Semua sunnah, semua salafiyin tahu ini di Bogor ini tempatnya salafi. Para mereka ta'awun dakwah dari situ, mereka menyebarkan ini dari situ, mengadakan kajian-kajian taklim-taklim, daurah-daurah, muhadharah-muhadharah dan segala macam kegiatan koordinasi segala macam di situ. Ma'ruf. Ma'ruf ya. Para ada yang punya ide atau mungkin ada sesuatu, kita bikin yayasan kedua yang tempatnya ya di sekitar Bogor. Yayasan yang kedua, sekali lagi, ketika menimbulkan keresahan dan kegelisahan di kalangan Ahlussunnah Salafiyin, menimbulkan ada perpecahan di kalangan mereka, perseteruan dan permusuhan di kalangan mereka disebabkan adanya upaya memunculkan yayasan yang kedua ini, barakallahu fikum. Akhirnya dari grup-grup tadi, ada grup Bogor, ada grup Bojong, barakallahu fikum. Kalau boy ya, barakallahu fikum. Maka orang yang tak akan sehat ikhwan tidak akan memunculkan yayasan yang kedua tadi. Kenapa? Dikarenakan yusabbib al-furq wal-ikhtilaf baina salafiyin, menyebabkan terjadi perpecahan dan proses yang sangat panjang di kalangan salafi. Sudah, jangan bikin. Tidak harus bikin gitu. Sudah ada. Tinggal antum kembangkan, kamu ta'awun syar'i bersama dengan ikhwanukum al-sunnah tempat tersebut. Maka barulah. Enggak usah bikin yang lain. Kecuali kalau tidak ada masalah. Barakallahu'alaikum. Disepakati ini pusat. Kita kembangkan di pelosok-pelosok, di wilayah sana ada masjid taklimnya, sana, sana, sana, sana, sana, sana, semua di bawah satu koordinasi. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Kenapa tidak menimbulkan furqah wal ikhtilaf baina ahlussunnah? Tapi kalau menimbulkan furqah wal ikhtilaf, adawah, permusuhan, syahna, perseteruan, tabaghut, saling membenci, saling hajir-hajiran, tahdir-tahdiran dan segala macamnya, itu harus ditutup. Itu orang yang berakal sehat. Wah, al-muhim, ini nasihat barakallahu fikum, nasihatun muhimmatun jiddan, semacam kayak sebuah kaidah. Jauhi semua dan segala sesuatu yang menyebabkan munculnya, terjadinya perpecahan dan ikhtilaf di kalangan Ahlussunnah. Paham ya? Apapun sebabnya, sekecil apapun sebabnya, coba. Barakallahu. Ini sangat muhim ya, Pak. Dan ini kalau nanti nasehatullah membutuhkan jiwa besar, membutuhkan jiwa besar, membutuhkan kesabaran, membutuhkan apa namanya al-hilm, halim, sabar, memaafkan, membutuhkan yang namanya hikmah, kearifan, bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu itu. Butuh ini semua. Rata-rata munculnya berbagai macam perselisihan-perselisihan yang ada di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, intern Ahlussunnah wal Jamaah barakallahu fikum, karena ini tidak mengindahkan nasihat beliau rahimahullah ini. Di zaman sekarang ini kalau boleh saya menilai, banyak di berbagai macam tempat dan wilayah adanya tipikal-tipikal Ahlussunnah wal Jamaah yang memang suka ribut. Tipikal-tipikal Ahlussunnah wal Jamaah yang suka ikhtilaf. Semata-mata tidak suka dengan si fulan, dengan si ala, tidak cocok dan segala macamnya, langsung bikin keributan. Semakin ribut semakin senang. Semakin ramai, semakin semangat. Dan masing-masing bikin keributan. ada tipe-tipe seperti itu. Allahu musta'an. Maka yang seperti ini akan harus dinasihati, ditegur, taqullah bi anfusikum, taqullah bi da'watikum, taqwa kepada Allah pada jiwa-jiwa antum sekalian, dakwah kalian. Dakwah itu bukan dagelan, bukan permainan. Serius, ibadah kepada Allah. Barakallahu fiikum. Nah, apalagi dakwah al-sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah diistilahkan sebagai dakwatun mustahdathah. Disebut dengan dakwatun mustahdathah. Kalimat ini saya dengarkan langsung ketika saya menanyakan sesuatu kepada Syekh Abdul Rahman Al-Madani di Masjid Masra. Saya masih di zaman ketika itu, jam-jam sama beliau, belum menyatakan kata-kata ini yang namanya dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah, dakwatun mustahdathah. Tahu maknanya? Dakwah yang dijadikan sasaran bidik semua pihak di luar ahlus sunnah. Mereka semuanya mengarahkan panah-panahnya kepada ahlus sunnah. Para semuanya serang dari semua sisi. Para ulama. Hadir. Maka para ulama tentunya ahlus sunnah itu membutuhkan ukhuwah yang bagus, persatuan yang bagus. Tamam, memperkuat internal mereka yang solid gitu, yang kuat, yang akur, yang bagus. Jangan suka ribut, jangan suka ikhtilaf, jangan suka perpecahan. Maka nasihat ini sangat muhim juga. Ayat tabaadu, mereka menjauhkan diri mereka an asbabul furqati wal ikhtilaf, dari sebab-sebab munculnya perpecahan dan ikhtilaf. Fallahul musta'an. Nanti akan dibawakan di sini sama Syekh rahimahullah tentang adillah yang menunjukkan al-khilaf syar, khilaf itu sangat jelek, sekaligus sebab kenapa kok muncul ikhtilaf di kalangan ahli sunnah. Barakallahu, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah, yaitu ba'dal 'asr insyaallah taala. Ba'dal 'asr mubasyaratan insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita hunas ma'an wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.